lita'tadu. Janganlah kamu rujuki mereka dengan tujuan untuk memberikan kemudaratan pada dia. Jadi dia sebetulnya sudah tidak suka, tapi juga tidak mau mentalak. Tujuannya ya untuk menyusahkan si perempuan aja. Ada nggak kayak begitu? Banyak ya. Artinya banyak motif di sini. Kenapa dia melakukan itu? Tapi tujuannya ya untuk membahayakan. Pertama, dia nggak mau kelihatan hina gitu kan, nggak gentleman, nggak mau bayar di pengadilan. Nanti kalau perempuannya yang mengajukan, bisa-bisa nggak dapat hak gono gini. Sampai si perempuannya sendiri yang nanti akan berontak, tiba-tiba keluar dari rumah. Pas keluar dari rumah, ini dialah yang keluar dari rumah. Sebetulnya sangat detail di dalam syariat bagaimana adab menjatuhkan talak menurut Al-Quran dan As-Sunnah itu. Tapi di sini secara garis besar, janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan kepada mereka. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Karena barang siapa yang mengerjakan hal demikian, berarti dia sesungguhnya telah menganiaya dirinya sendiri. Bukan orang lain yang dia aniaya. Lanjut. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Janganlah kamu jadikan janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah atau ayat-ayat Allah sebagai permainan. Jangan main-mainkan ayat Allah itu. Nanti kita akan detailkan penjelasannya lebih detail lagi. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah nikmat Allah yang telah diturunkan kepada kalian. Wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idzukum bih. Terutama nikmat apa? Nikmat dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Qur'an dan Al-Hikmah atau As-Sunnah. Ya'idzukum bih. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baik, jadi di sini kita coba ambil pesan-pesan pentingnya dulu. Yang pertama, wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Pesan pertamanya adalah, apabila kamu telah mentalak istrimu lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka juga dengan cara yang ma'ruf pula. Ini yang pertama. Ini khususnya buat para lelaki yang hadir di sini. Semoga sih tidak cerai lah ya. Tetapi jadilah lelaki yang berpegang pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena laki-laki yang zalim, saya perhatikan hidupnya juga hancur juga. Laki-laki yang zalim sama istrinya. Ya, sejalan dengan usia, karena saya juga udah tua gitu ya. Ngelihat teman-teman yang melakukan itu, hidupnya enggak jelas juga. Kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu perempuan yang zalim juga begitu juga, kehidupannya kacau juga. Pesan yang kedua, wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu, janganlah kamu rujuki dia tapi dengan tujuan untuk mendatangkan bahaya kepada dia, jangan. Sebetulnya ini berlaku juga buat perempuan, ya, belakangan ini di tengah emansi sapi. Banyak juga perempuan yang zalim. Tetapi ayat ini tekanannya khususnya pada suami karena di kepala rumah tangga. Poin ketiga, wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah, harus diketahui orang yang melakukan itu sebetulnya sedang menganiaya dirinya sendiri, bukan menganiaya orang lain. Itu poin ketiga. Poin keempat, wala tattakhidhu ayatillahi huzwan, dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah itu sebagai permainan. Jangan main-main dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Poin kelima, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kamu. Terutama wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idzukum bih. Nikmat diturunkannya aturan buat kamu berupa hukum-hukum di dalam Alkitab dan As-Sunnah yang Allah memberikan pengajaran kepadamu lewat Al-Quran dan As-Sunnah itu. Wattaqullaha wa'alamu annallaha bikulli syai'in alim, dan bertakwalah kamu kepada Allah sambil meyakini sepenuhnya bahwa Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Kira-kira inti pesannya pada yang mana ini? Dari berapa poin tadi? Berapa poin? 6 poin ini. Ya, di poin pertama ya, tentang menceraikan secara ma'ruf atau merujuki secara ma'ruf pula. Saya coba masuk kepada tafsir As-Sa'di dulu secara ringkas. Saya bacakan. Thumma qala ta'ala wa idza talaqtumun nisaa'a ay talaqan raja'iyan biwahidatin aw itsnataini. Apabila kamu telah mentalak istrimu, maksudnya di sini adalah talak satu atau talak dua, bukan talak tiga. Ini masih talak raja'i namanya. Talak yang masih mungkin rujuk. Kalau talak tiga udah enggak bisa lagi. Fa balagna ajalahunna ay qaribna inqidha'a iddatihinna, sudah menjelang habis masa iddahnya. Kalau cerai hidup berapa lama iddahnya? 3 bulan? 3 bulan? Belum pengalaman ya? 3 bulan 10 hari. Itu masa apa itu? Idahnya siapa? Perempuan. Atau 3 kali masa suci. Kalau cerai mati 4 bulan. Kalau cerai hamil mungkin meninggal dunia lah dalam keadaan hamil gitu ya. Ya, walaupun tidak meninggal dunia juga sampai dia melahirkan. Famsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'rufin imman turaji'uhunna wa niyyatukum al-qiyam bihuquqihinna. Opsi pertama, rujuki dia dengan niat untuk memenuhi semua hak-hak dia. Jadi merujuki si wanita yang sudah kamu talak itu, tapi dengan kekuatan niat untuk memenuhi kembali hak-hak dia. Apa misalnya hak-hak perempuan? Kalau mau dirujukin lagi, kamu bikin syarat nggak misalnya? Aku mau rujuk lagi sama kamu, tapi satu. Susah ngomong yang belum pengalaman, jadi gimana? Kira-kira aja deh, kira-kira nih. Misalnya kamu habis di... Oke, nafkah lahir. Dipenuhin, batin juga. Terus? Sayangi aku lagi seperti waktu awal-awal dulu. Ya, hukuku zaujiyah yang jelas adalah hak-hak seorang istri dalam aturan pernikahan dalam syariat. Perempuan juga jangan berlebihan. Ya, mentang-mentang sudah ada pil. Pil kuat lagi. Oke, okay, gue balik lagi. Tapi dua apartemen ya. Suaminya bilang, permen apa? Apartemen budak kan gitu. Jadi itu opsi pertama. Tetap harus juga dengan syariat sebagai patokannya. Sejak awal memang kalau kurang kuat ini dari awal niat pernikahan. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kamu bertikai dalam satu hal, dalam satu urusan termasuk rumah tangga, maka sejak awal harus disepakati. Jangan kembali kepada adat suku laki-laki atau suku perempuan. Atau budaya keluarga laki-laki atau budaya keluarga. Jangan, ini pasti gak ketemu. Harusnya kembali kemana? Ke Allah dan Rasulnya. Itu sejak awal harus disepakati. Au tatrukuhunna bila raja'atin wala idrarin. Atau kalau memang kamu sudah mantap, kamu sudah istikharah, kamu sudah musyawarah, sebelumnya kamu juga sudah muhasabah, evaluasi diri, karena biasanya persoalan rumah tangga bukan gara-gara seseorang, dan kamu sudah menetapkan kayaknya kalau sama dia enggak mungkin lah, hududullah, aturan-aturan Allah itu bakal tegak di dalam rumah. Ini komunikasi dikit aja udah pecah gitu. Komunikasi aja udah enggak nyambung. Ya. Misalnya jalan baru 2 jam udah berantem tuh. Kecuali kalau diem-dieman gitu. Perginya rame-rame gitu, si suami sama siapa, si istri sama siapa gitu dengan teman dengan keluarga besar misalnya. Baru bisa 2 hari. Tapi kalau cuma berduaan enggak bisa tuh. 2 jam aja udah mulai error tuh. Komunikasi sudah buntu. Kemudian udah mulai saling ungkit-ungkit lagi. Kemudian saling menyakiti. Ya. Lalu kemudian ujungnya tidak bisa bersama-sama menegakkan hududullah, batasan-batasan Allah tidak lagi bisa dipertahankan. Ya sudah. Opsi yang kedua adalah talak 3 dan jangan membahayakan dia. Wala idrar. Prinsip dalam agama itu sebagai laki-laki dan juga sebagai perempuan tentunya, tapi dalam kasus ini la dharar wala dirar. Jangan berposisi pada posisi bahaya, tapi jangan pula membahayakan istri yang ditolak itu. Yang ditalak. Jangan membahayakan. Jadi niatnya mesti bersih dari awal. Karenanya di dalam Islam, tolak dan rujuk itu alasan cuma satu. Punya keyakinan atau tidak punya keyakinan bakal tegak aturan-aturan Allah di rumah tangga ini. Cuma itu aja. Kalau kira-kira kayaknya gak mungkin tegak deh. Ya udah pisah. Tolak 1, tolak 2. Setelah kemudian evaluasi diri masing-masing dan kemudian mau berniat menegakkan kembali rumah tangga, dan kelihatannya yakin bakal bisa ke depan. Jadi hududullah, batasan-batasan aturan Allah bisa, go ahead. Tapi kalau kira-kira bakal buntu, ya orang kalau lagi berantem sholat khusyuk nggak? Ya nggak pengalaman gak usah jawab. So geleng-geleng. Khusus yang pengalaman, ini pengalaman susah maksud saya. Khusyuk gak sholatnya? Enggak. Tidurnya enak gak? Enggak enak. Makannya gimana? Pantas gemuk. Ada tipe perempuan kalau lagi marah makan aja pohon. Ini si kurus satu kalau udah marah diem gak makan-makan gitu. Yang bagus yang mana? Kita lanjut ya. Walihada qala wala tumsikuhunna dhiraran ay mudharatan bihin. Maka ayat selanjutnya adalah janganlah kamu rujuki dia, kamu ambil kembali dia dengan tujuan untuk membahayakan dia. Lita'tadu. Untuk melakukan kezaliman kepada dia dengan berlebihan. Fi fi'likum hadza al-halal ilal haram. Janganlah sampai kamu yang tadinya menceraikan itu halal tiba-tiba berubah menjadi haram gara-gara terselip tujuan ingin membahayakan dia. Saya yakin belum paham nih. Udah paham? Belum. Abghadul halal indallahi at-talaq. Ya. Perkara halal yang paling dimurkai oleh Allah itu adalah cerai. Tahu cerai kalau kita mau masakan apa masukin cerai? Itu salah. Karena saya lihat terlalu serius mengawang-awang, ada yang takut nikah gitu kan, ada yang pengalaman kemudian sedih, ada yang sedang diambang pintu, gue mesti gimana ya gitu. Lupain dulu, bahagia dulu. Ya, masukkan serainya. Cerainya ya, apa? Supaya enak adonannya. Memang pelajaran malam ini agak pahit, tapi ya tabahkanlah hatimu. Atau boleh jadi pas buat kamu gitu. Jangan sampai tolak yang tadinya halal berubah menjadi haram. Gara-gara apa? Ada terselip niat untuk menyakiti, untuk menyusahkan, untuk menganiaya, untuk membahayakan. Sakit otomatis, artinya gak usah direkayasa, udah pasti sakit lah. Itu waktu belum cerai, saya kan berhak untuk bahagia. Anak saya dukung saya. Mama berhak kok bahagia. Pas ketok palu di persidangan, tok, jadi gue janda nih hari ini. Mulai itu hidup tiba-tiba kosong. Ini kata novel yang saya baca gitu kan, saya gak pengalaman. Tiba-tiba galau semua. Malam-malam teringatlah kebaikan-kebaikan dia lagi. Karena biasanya cinta bersemi kembali ketika talak telah jatuh. Hah? Salah? Ini kan baru level 1. Ya. Nanti ada level 2, level 3 lagi. Yang gak pernah mau ngelihat lagi. Iya. Ada lagi yang kayak gitu. Ya, senang, serah deh lo. Ke lumpur, mau ke laut. Makan tuh perempuan. Kayaknya Ustaz ngerti deh urusan gue kan gitu. Gak usah GR ya, gue gak kenal siapa lo. Baik. Saya kalau lagi capek kayak begini, jadi tolong dimaklumi. Artinya begini, cerai yang tadinya halal itu bisa jadi haram. Kalau jadi haram gimana tuh maksudnya? Ya artinya kamu telah melakukan sebuah dosa yang bisa berkepanjangan. Kapan berhenti haramnya itu, Ustaz? Sampai kamu minta maaf sama dia. Bahwa dia tidak bisa dirujuk kembali, ya minimal kamu minta maaf karena kamu sudah menganiaya. Dan itu kejadian setelah istrinya tidak menikah lagi, tapi anaknya semua baik-baik di bawah pengasuhan istrinya dan kemudian hidup kaya raya, si bapak tiba-tiba datang mengetok pintu seperti pengemis. Lu nonton gak sih sinetronnya? Tapi biasanya kalau kayak gitu perempuan memaafkan gak? Hah? Enggak, kalau sinetron-sinetron biasanya gimana? Biasalah ada perantagonis dikit gitu kan. Mama! Mama dulu berjuang tuh begini-gini, sekarang papa datang menghinakan mama lagi begini-gini. Kan si anak nih yang cerita yang protes. Karena perempuan kan biasanya lemah. Ikuti jalur alur ceritanya. Kan biasanya si mama tersentuh juga kan, gak tega juga toh gitu. Sementara dia udah menikah lagi dulu dan hidupnya sengsara, ternyata dia cuma dikerjain gitu ya. Sebetulnya istri muda gak semuanya jahat sih sebetulnya. Buktinya banyak yang bagus-bagus. Teman-teman gue maksudnya. Jangan nyerang pribadi dong. Dari tadi saya gak nyerang pribadi. Terus saya kalau udah aja kayak udah diurusin kayak gitu rasanya lemah banget gitu. Terus ya pelajaran kita lanjutin. Jadi itulah bahayanya. Yang baru selesai bahayanya itu, haramnya itu kalau sudah minta maaf kepada si perempuan. Jadi yang di sini sudah pernah menganiaya, ya minta maaf lah sama mantan istrimu itu. Sambil doakanlah dia lagi. Ya, doakan dia. Kamu pernah menyakitinya, kamu pernah menyusahkannya, termasuk anakmu yang kau dibesarkan oleh istrimu, mantan istrimu itu, yang tadinya halal jadi haram. Dan biasanya memang hidupnya enggak pernah bisa pada puncak kejayaan orang seperti itu. Kalau dia sudah aniaya pada mantan istrinya, termasuk kepada anak dari istrinya itu, hidupnya susah. Kecuali sesudah dia minta maaf. Ya, rezekinya ada aja masalahnya. Karirnya juga ada saja masalahnya. Kehidupannya enggak pernah tentram karena dia masih dalam kondisi yang haram. Ya. Bagaimana kondisi perempuan yang terancam ditalak oleh suaminya karena lemah dan tidak berdaya? Nah, ini kasus. Kasus nanti aja lah ya. Kita lanjutin ayatnya dulu. Bagi yang terancam. Terancam itu oh, belum pernah makan terancam. Hah? Siapa yang kampungnya ada terancam? Hah? Cerancam. Terancam. Apa itu terancam itu? Iya, kira-kira kayak karedok gitu, campur kelapa gitu. Belum pernah makan terancam? Oh, enak banget terancam. Dan siapa yang terancam? Dalam posisi lemah, karena biasanya memang suami zalim itu pas saat dia lagi jaya-jayanya. Nih, buat di sini lagi jaya termasuk yang lagi nonton streaming. Dia biasanya menganiaya istri pada kondisi jaya-jayanya. Jaya-jayanya kira-kira gimana itu ya? Begini kira-kira lah ya. Waktu dia masih muda, menikah dengan istrinya yang masih susah, sama-sama susah, ya, masih permulaan. Pas dia jaya, dia dapati istrinya udah endut, sedikit keriput, ya, dan rada-rada kisut. Di masa jaya seperti ini, dia lagi butuh puncak servis, ya, dan kemudian banyak godaan. Nah, disinilah banyak yang hilang kendali, ya, banyak hilang kendali. Kemudian berlaku aniaya pada istrinya. Ini umumnya, gitu ya. Saya ceritakan ini supaya ya ini baik-baik saja. Orang yang menganiaya istrinya saat dia jaya, nanti setelah dia tua, istrinya yang jaya kemana-mana, ditinggalin ngaji loh terus selama dia. Ya, udah tua nih cowok, gitu ya. Si istri hari ini nginep di anak nomor 2, besok nginep di rumah cucu. Ini laki ditinggalin terus sendirian. Ada tuh yang kayak begitu. Habis si perempuan, si istri juga pulang ke rumah juga dia bawel aja bawaannya. Karena dulu jahat, kurang ilmu agamanya, suruh ibadah juga susah. Nah, biasanya nanti tuanya itu teraniaya. Ini saya mengancam laki-laki yang ada di sini. Ingat-ingat baik-baik. Jangan sampai kalian di masa muda ini menganiaya istri. Karena situasi bisa berbalik. Semakin tua usia, biasanya perempuan semakin gak butuh laki-laki. Gak terlalu lah ya. Beda dengan laki-laki. Semakin tambah tua semakin butuh istri. Semakin. Ini kejadian sama senior saya. Suatu hari lagi makan bareng nih, suami istri, teman lama, teman kampus. Sayang, tolong ambilkan papa ini dong. Gitu. Istri teman satu, gitu dong kalau manggil istri. Yang kayaknya kurang pedas deh makanannya. Ambilin lagi. Dicubitlah si suami. Tuh kayak gitu dong kalau sama bini. Ini kan dia lagi berdua nih ceritanya, suami istri. Teman lama lagi makan bareng. Ngobrol-ngobrol. Teman yang cowok bingung, kayaknya dulu dia gak gini deh. Kan tiba-tiba romantis gini di depan gue. Kan gitu. Yang papa mau ke toilet. Ya, digandeng sama istrinya ke toilet gitu. Akhirnya teman ini disemprot tuh kayak gitu tuh. Semakin tua tuh semakin romantis seharusnya. Si suami diam aja. Nasib gue malam ini kenapa kayak gini gitu ya. Terus baliklah dari toilet. Nah, si istri sama istri lagi cari makanan di sana. Mas, kenapa lu tiba-tiba romantis kayak gini? Romantis yang mana? Itu tuh panggil sayang, sayang, sayang. Gue lupa nama dia siapa. Udah tua rupanya. Sampai ke toilet juga minta diantarin. Manja lu. Lutut gue sakit. Gue butuh topangan dia tahu. Jadi bukan romantis rupanya. Jadi suami itu semakin tua ya, semakin butuh istri. Karena survei membuktikan kalau si kakek meninggal, biasanya si nenek awet. Awet ya. Enggak ada yang cemburuin, enggak ada yang gelendotin, ya. Kemana nek? Pulang kampung. Berapa lama? 3 minggu lah. Lama banget. Ada ponakan mau kawin. Enak banget ya bisa kayak gitu ya. Enggak ada yang cemburuin kan? gitu. Hari ini nginep di rumahnya si Anu, besok nginep di rumahnya si itu, gitu ya. Terus balik ke Jakarta, ngaji aja buahnya. Awet gak dia? Awet. Dan survei membuktikan, kalau nenek yang meninggal, gak lama kakek nyusul biasanya. Ya kakek udah lupa di mana tempat kaos kaki, cara nyetrika kolor, dia nggak ngerti. Penghasilan kurang, mau nikah lagi nggak ada yang mau. Iya kalau ada hartanya, kalau kagak ada. Ingat-ingat ya jadi laki-laki ya. Saya sedang menasihati diri sendiri sebetulnya. Lanjut. Wa man yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka sesungguhnya dia telah menganiaya dirinya sendiri. Walau kana al-haqqu ya'udu lil makhluq, fad-darar 'aidun ila man arada ad-darar, man arada ad-dirar. Sa'di mengatakan, seandainya al-haq itu kembali kepada makhluk, maka bahaya itu juga akan kembali kepada yang mendatangkan bahaya. Jadi sesungguhnya, ketika kita berlaku jahat sama orang lain, terutama sama istri yang sudah kita pilih, dan kita sudah ambil janji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka jangankan menganiaya dia, ngejelekin dia yang udah jelek nih, lu jelek-jelekin lagi, sama aja ngeludahin langit. Ya. Tapi kalau laki jarang dia jelek-jelekin bini, yang ada adalah jarang dicurhat-curhatan gitu, enggak, saya jarang, enggak pernah, ya jarang lah, kecuali kasusnya heroik banget gitu. Baru laki itu cerita tentang keburukan istrinya, itu pun kalau sudah seperti itu biasanya curhat. Ya, saya punya teman cowok yang curhat masalah keluarga itu sangat minim. Yang banyak bini curhatin laki gitu, itu banyak itu. Menjelek-jelekkan pasangan saja, masih berpasangan nih, masih sah, itu sama aja melukai diri sendiri kan. Dan istri yang kita nikahkan dengan mengambil sumpah di hadapan Allah itu, separuh hidup kita sebetulnya sama dia. Kejahatan yang kita lakukan terhadap dia, separuhnya adalah sebetulnya menyakiti diri sendiri. Betul gak? Lo gak punya perasaan ya diajak ngomong kayak gini, gak nyambung. Saya ngomong sama cowok nih sebetulnya. Jadi, kalau kita ini lagi ribut sama istri, yang udah menikah angkat tangan. Jomblo lupain aja kita, gak lagi di makhluk tak berguna hari ini dia. Wah itu Sarah, maaf. Jangan sampai saya cerita tolak-tolak gini, ternyata menikah itu gak mesti enak ya gitu. Baper dia. Ini kita beritahu supaya punya ilmunya sejak awal. Ya kalau kita lagi gak enak sama istri gitu ya, walaupun kita pergi jauh, makan sama teman-teman, nginep di hotel, tetap aja hati bahagia gak? Yang udah menikah nih, bahagia gak hati? Enggak lah ya. Enggak ya, namanya kesel-kesel juga gitu kan. Kadang-kadang dada sakit gitu ya. Kalau kalian yang sakit dada kiri atau dada kanan biasanya? Hah? Enggak pernah sakit? Happy banget ya. Bersyukurlah punya suami seperti itu. Ala kulli hal, menganiaya istri atau mantan istri sama saja dengan menganiaya diri sendiri. Dan nanti boleh jadi si istri nggak mampu membalas, yang membalaskan tuh anak. Yang membalaskan atas nama ibunya adalah anaknya nanti, satu saat. Artinya ada orang sudah menganiaya mantan istrinya dan sekarang tetap jaya, tunggu one day. Janji Allah ini pasti. Dia akan dianiaya. Asyarru bisyarr. Dia akan dianiaya. Dan yang menganiaya dia nanti akan mengatasnamakan istrinya. Walaupun istrinya pada saat itu tidak mampu. Entah siapa yang akan mewakili mantan istrinya itu yang sudah disakitinya akan berbalik kepada dia. Makanya di sini dikatakan jangan main-main dengan hukum Allah itu. Jangan main-main sama ayat Allah itu. Janji Allah itu pasti terbukti, pasti terjadi. Ayat setelahnya kan wala tattakhidhu ayatillahi huzwan. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah atau hukum-hukum Allah itu sebagai permainan. Lima bayyana ta'ala hududahu ghayat at-tabyin. Wa kana al-maqsud al-'ilmu biha wal 'amal wal wuquf ma'aha wa 'adamu mujawazatiha li'annahu ta'ala lam yunzilha 'abathan bal anzalaha bil haqqi was sidqi wal jadd wal jiddi naha an ittikhadhiha huzwan ay la'iban biha wa huwa tajarru 'alayha wa 'adamu al-imtithal li wajibiha mithl isti'malil madara fil imsak aw al firaq أو كثرة الطلاق أو جمع الثلاث والله من رحمته جعل له واحدة بعد واحدة رفقا وسعيا في مصلحته فاهم يا kalau enggak saya terjemahin di mana Allah Ta'ala menjelaskan hukum-hukumnya dengan sejelas-jelasnya. Makanya jangan permainkan hukum-hukum Allah itu. Wa kana al-maqsud. Yang dimaksud dari ayat ini adalah janganlah kamu jadikan ayat Allah sebagai permainan. Maksudnya adalah al-ilmu biha wal-amal. Kamu harus mempelajarinya dan harus mengamalkannya. Makanya jangan nikah sebelum selesai baca bab nikah. Enggak tebel kok cuma segini nih. Lu cinta modalnya, nikah modalnya cinta sama kerja. Enggak cukup. Butuh ilmu. Setelah itu mengamalkan, itu yang dimaksud dari ayat ini. Wal wuqufu ma'aha, dan harus senantiasa berada di atas track hukum itu. Wal wuqufu maha wa adamu mujawazatiha, dan tidak boleh melanggar aturan-aturan itu. Di sini salah satu babnya misalnya adab menjatuhkan talak menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Satu, mempertimbangkan maslahat dari keputusan talak. Mikir. Ya. Dua, hanya menjatuhkan talak ketika khawatir tidak dapat menjalankan hukum Allah. Tiga, tidak menjatuhkan talak dengan niat menyusahkan istri. Empat, hanya menjatuhkan talak karena alasan yang kuat. Lima, tidak menjatuhkan talak tiga sekaligus. Enam, menghadirkan saksi ketika menjatuhkan talak. Tujuh, menjatuhkan talak ketika tidak sedang marah. Delapan, menjatuhkan talak dengan niat menceraikan istri. 9. Menjatuhkan talak sesuai dengan tuntunan syariat. 10. Menjatuhkan talak dengan cara yang baik. Ini sedikit adab yang harus kita ketahui. Selanjutnya, li'annahu ta'ala lam yunzilha 'abathan. Semua aturan yang sudah Allah turunkan itu bukan sia-sia. Ini semua demi kemaslahatan tatanan sosial ilahiyah, demi kebahagiaan kita. demi kesejahteraan dan kedamaian hidup kita semua. Bal anzalaha bil haqqi wasidqi wal jidd. Bahkan sesungguhnya Allah menurunkan aturan-aturan ini dengan cara yang hak, dengan sebenar-benarnya dan sesungguh-sungguhnya. Naha an ittikhadhiha huzwan. Allah melarang jangan sedikit pun mempermainkan ayat-ayat Allah itu, hukum-hukum Allah itu. Maksudnya apa? Jangan berani melanggarnya. Jangan berani melanggarnya, terutama hal-hal yang sudah diwajibkannya. Intinya, jangan berniat membahayakan ketika merujukinya atau ketika menceraikannya. Jangan juga terlalu banyak mengutarakan kata talak, kata cerai. Salah satu bentuk rahmat Allah dalam talak adalah tidak dijadikan sekaligus. Ada talak satu masih boleh rujuk, talak dua masih boleh rujuk, talak tiga baru kemudian tidak bisa rujuk lagi. Ini semua adalah agar kita mendapatkan kesempatan untuk bisa mengevaluasi diri, untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik. Nah, karenanya supaya kita bisa mengambil keputusan itu dengan baik sebelum menceraikan atau merujuk, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Jadi begini, dalam urusan rumah tangga, ayat ini penting sekali. Sebelum kamu putuskan untuk menceraikan dia, ingat-ingat dulu nikmat-nikmat Allah yang sudah kamu dapatkan itu. Ingat dulu itu. Jadi bikin pikiran ini segar dulu. Makanya jangan sembarang curhat soal pernikahan ini. Kalau ahlinya, bukan berarti gue ahli ya, nanti pada curhat jadi susah saya. Ahlinya adalah Anda belajar di sini. Sebelum mengambil keputusan, bilang sama teman cowok kamu itu. Bilang sama yang mau menceraikan itu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingat-ingat nikmat yang sudah Allah berikan kepadamu. Nikmat yang mana? Umuman bil lisan sana'an wa hamdan. Yang disebut mengingat nikmat Allah itu adalah secara umum, ucapkan alhamdulillah dulu. Pujilah Allah Subhanahu wa taala. Puji dulu Allah. Katakan misalnya alhamdulillah atau subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Puji Allah. Ini juga pesan, sebelum mengambil keputusan besar dalam hidupmu, mulailah dengan memuji Allah, sebab kamu punya modal yang cukup kuat untuk mengambil keputusan secara positif, secara strategis. Bahkan di sunnah dianjurkan untuk sholat dulu 2 rakaat. Jangan kalau ada maunya langsung saja. Terutama untuk hal-hal besar. Ya. Untuk hal-hal besar. Ini yang disebut dengan mengingat nikmat Allah itu dengan lisan. Wabil qalbi i'tirafan wa iqraran. Yang dimaksud dengan mengingat nikmat Allah juga dengan hati selain dengan lisan. Mengakui semuanya yang sudah Allah berikan kepada kamu, terserah mulai yang paling gampang saja di depan mata, sambil meyakini bahwa ini semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini, buat laki-laki ya. Itu istrimu yang sekarang kamu sia-siakan itu. Dulu dia itu lagi enak-enaknya sama orang tuanya. Dia sudah mapan sama orang tuanya. Mau sama elu yang baru-baru bau kencur. Busuk lagi kencur gitu. Ya. Dan dia tahu kamu masih fresh graduate sebagai pemula. Berisiko tinggi enggak dia? Seorang gadis yang lagi mapan-mapannya di bawah pengasuhan orang tuanya, ya biasanya usia sudah menikah kan, orang tua juga biasanya sudah baik gitu ya. kalaupun bukan ekonomi, paling tidak puncak penjagaannya, menyandarkan diri sama laki-laki yang baru dikenalnya, masih labil pula. Resiko tinggi gak? Saat itu si istrimu itu, mantan istrimu yang mau kau ceraikan itu, seandainya mau milih laki-laki lain, bisa gak? Milih lu yang kencur ini tadi. Itu resiko buat dia, hanya gara-gara cinta. Lu juga sih gampang jatuh cinta. Mikir makanya. Ya, jangan gampang pasrah gitu. Hidup ini transaksi. Hidup ini apa? Transaksi. Akad itu apa? Apa artinya akad? Transaksi. Kamu betul-betul kamu serahkan lo seluruh dirimu di situ, hidupmu pada saat kamu akad itu. Maka beruntunglah kalau sampai sekarang masih jomblo supaya persiapannya semakin kuat gitu. Ya. Supaya transaksinya nanti tidak merugi. Wabil arkan bisorfiha fi ta'atillah. Bukan cuma lisan dan kalban, tetapi juga arkan, organ tubuh semuanya. Bagaimana cara bersyukur dengan organ tubuh? Perbanyaklah berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, ini ya, buat laki-laki yang sekarang ini hidupnya sedang berat, ini tips. Buat suami yang sekarang menghadapi istri yang sangat mengecewakan, ya. Buat kalian yang hidupnya sekarang sedang diambang ujian rumah tangga. Satu saja. Pegang satu prinsip. Lurus aja karena Allah. Lakukan yang mau kamu lakukan karena Allah. Putuskan yang mau kuputuskan, jangan karena ingin menganiaya dia, juga enggak usah bawa perasaan-perasaan dia. Lakukan karena Allah. Lakukan itu karena Allah. Insya Allah ringan. Sebab kalau tidak, nanti kamu sebagai seorang suami baper sama kelakuan istri yang udah jelas-jelas seperti itu. Kamu juga akhirnya tidak punya kekuatan mengambil keputusan. Tancapkan dulu tawakalmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuat. Ya. Enggak usah menengok ke belakang. Buang dulu kata cerai itu, buang dulu. Sebab ketika kata cerai itu ada, kamu akan punya separuh tenaga. Yang jelas badai sudah ada di depan mata. Sebentar lagi hujan turun. Gelombang belum lagi berhenti. Pegang kemudi baik-baik, bentangkan layar. Cuma satu harapanmu, berjuang keras, saya ingin menuju pulau bahagia dan cuma Allah yang bisa menyelamatkan saya. Hal-hal yang ditimbulkan oleh kiri kanan, oleh istrimu, oleh mertuamu, oleh iparmu, oleh siapa saja, lupakan dulu. Lakukan ketaatan-ketaatan. Setelah bersyukur dengan lisan, setelah bersyukur dengan kalb, bersyukur dengan badan, lakukan itu. Insya Allah pulau bahagia akan kamu capai. Dan istrimu akan kau peluk lagi. Dan dia akan kembali kepada kamu. Istri itu sebetulnya mudah. Seperti cermin. Istri itu seperti cermin. Bukan cuma karena dia dekat dengan cermin. Tapi memang dia seperti cermin. Cermin itu tergantung objeknya. Kalau mau foto ngomong supaya saya bisa gaya dulu. Ini mau ngerekam atau mau foto? Ini padahal lagi bagus-bagusnya nih. Ini kalau gini biasanya lagi kerasukan malaikat biasanya. Ambil keputusan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak ketaatan, lakukan ketaatan. Apa yang menjadi hak istri, belikan. Apa yang menjadi hak anak, berikan. Simpan semua kekecewaanmu. Curhatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kamu akan menjadi pemimpin rumah tangga yang tangguh. Takbir. Saya serius sebetulnya, cuma supaya enggak terlalu khawatir nanti ada yang begini nangis gitu. Tapi itu secara ringkas tips dari saya buat suami-suami yang sedang menghadapi goncangan rumah tangga. Buat istri, mau tipsnya? Wani piro? Sama. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Jangan terlalu hanyut pada perasaan, apalagi setel lagu melo, tambah rusak. Cari referensi lewat sinetron, ya parah. Perbanyaklah tasbih, tahmid, subhanallah, walhamdulillah, takbir, wala ilaha illallah, huwallahu akbar. Tatap masa depan, bahagia adalah hak kamu. Dan kebahagiaan kamu jangan pernah sandarkan pada siapapun. Kebahagiaan kamu jangan gantungkan pada siapapun. Bilang sama dirimu sendiri. My happiness, gitu. Is my right, gitu kira-kira. Aku tidak akan pernah gantungkan kebahagiaanku pada siapapun. Wahai suami, kau hanyalah orang yang Allah datangkan kepadaku. Tapi aku tidak akan pernah bergantung padamu. Kau hanyalah orang yang Allah titipkan padaku. Tapi aku tidak akan pernah mau menduakan Allah denganmu. Karena cintaku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aku sebagai seorang istri, walaupun kau aniaya, aku jalankan tugasku karena aku tidak mau aniaya seperti kamu. Bagiku, Allah lah yang maha terpuji dan aku akan layani kamu. Selebihnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Perempuan kayak begini, malaikat bersamanya. Perempuan seperti ini, malaikat bersamanya. Enggak perlu GPS. Untuk ditanam di mobil suaminya mau kemana, enggak usah dipikirin. Ya, walaupun harganya murah gitu. Untuk mendetek suami. Capek. Kesalahan terbesar kamu, kenapa galau? Karena kamu menggantungkan kebahagiaanmu pada orang lain. Padahal bahagia adalah hak kamu. Dan jangan pernah. Habis dianya sih begini, habis dianya begitu. Rugi. Itu perkataan orang yang menggantungkan kebahagiaan. Aku juga mau kalau dia mau juga. Kalau dia begitu baru aku begitu. Enggak usah. Orang bahagia itu. Orang bahagianya yang tidak bergantung pada orang lain. Adalah orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Dalam lisannya. Bersyukur di kalbunya. Bersyukur dalam bentuk anggota badannya. Ya. Kalau hari ini kamu marah terus sama saya dan kamu perlakukan saya begini, kamu tinggalkan saya, please lakukan yang kamu lakukan. Silakan pergi sejauh-jauhnya dari rumah ini. Kalau memang kamu mampu. Jalani. Karena aku tidak pernah bergantung pada siapapun. Ini kok jadi gue yang kayak begini ya? Ini saya lagi, karena perlu dipandu kadang-kadang. Ya. Yang penting tugas kamu, jangan aniaya. Jangan menganiaya diri sendiri. Suami pulang kamu cemburut karena dia juga mengecewakan. Habis dia begitu sih sama saya. Gitu kan? Kalau dia begitu sama kamu, terus kamu begituin juga, ya sama-sama begitu. Apa bedanya si dia dengan si kamu? Iya enggak? Karena sama-sama begitu. Benar gak? Jalani ketaatan. Mau dia pergi sejauh manapun, kamu cukup bersolawat. Baca di depan pintu, gak usah baca puisi. Wahai angin, kabarkanlah padaku di mana dia berada. Wahai bulan, janganlah membisu. Apa-apaan ini semua. Mending ambil mukena. Ya setelah berwudu, baca Quran berzikir. Ngomong sama angin. Dialog sama rembulan. Ya. Galau. Ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala. kayak Maryam. Maryam walaupun di depannya Jibril yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Anna yakunu li gulamun, anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Padahal di depan matanya Jibril, dia bilang, Tuhan, bagaimana mungkin aku bisa punya anak sementara aku tidak pernah disentuh oleh satu laki-laki pun. Di hadapannya siapa? Jibril. Andai kamu didatengin Jibril, curhat sama siapa? Hah? Katakanlah malaikat rahmat di depan kamu, ganteng, mendengarkan. Kamu berharap sama siapa? Allah. Rumah tangga ini pecah gara-gara kamu bersandar, cari lawyer lagi untuk masalah keluarga. Jangan langsung ke situ. Carilah orang bijaksana di keluarga yang menginginkan islah, yang menginginkan perbaikan. Insya Allah setelah itu dia akan datang meminta maaf. Sujud di depan kaki kamu, jangan sujud sama Allah, bilang gitu. Tidak, aku tidak pernah bisa melupakan kamu. Iya, mulai. Enggak lebih, ini serius, malaikat yang menundukkan dia. Dia akan balik sama kamu. Karena kamu sudah merasa bahagia dengan Allah, betul enggak? Tapi kalau kamu tunjukkan kesedihan kamu, kekecewaan kamu sama dia, dia semakin senang. Apalagi kamu balas-balasan WA sama dia. Saking saling menyakiti, kirim-kiriman foto yang saling menyakiti, ungkit-ungkit masa lalu, capek. Sudah tutup, istighfar yang banyak, ya, istighfar yang banyak, bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah, bertakbir kepada Allah, perbaiki diri. Apa yang menjadi hak suami berikan, walau dia tidak memberikan hak istri. Apa yang menjadi kewajiban kamu berikan, walau dia tidak menjalankan kewajiban. Karena kamu lakukan ini bukan karena dia, kan? Sakit, pasti sakit. Bagaimana melayani tanpa cinta? Bagaimana menservis tanpa perasaan? Sakit gak? Kalau gak pengalaman jangan ngomong. Sakit. Tetapi berbeda dengan mereka yang senantiasa mengingat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Lanjut. Karenanya, wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmah. Nah, kan Allah sudah turunkan aturannya bagaimana cara berbuat taatnya supaya menjadi istri yang salehah. Istri yang salehah. Itu ajaran, ketetapan Allah, jalankan saja. Ikuti aturan Allahnya, hukum-hukumnya. Misalnya dijelaskan gini, ayat sunnah, alladzina bayanna lakum bihima turqal khair wa ragabakum fiha wa turqal syar wa hadzarakum iyaha wa arrafakum nafsahu wa waqa'i'ahu fi awliya'ihi wa a'da'ih. Ini bagus sekali perkataannya. Di antara nikmat besar Allah adalah diturunkan kepadamu Alkitab dan As-Sunnah yang telah dijelaskan kepada kamu keduanya. Bagaimana menjadi orang baik agar mendapatkan kebaikan dan dimotivasi kamu agar kamu menjadi orang yang mendapatkan kebahagiaan. Kamu juga dalam Al-Quran dan As-Sunnah akan mendapatkan banyak sekali peringatan-peringatan agar kamu tidak mendekati yang buruk. Dan dijelaskan kepada kamu siapa Allah. Dan dijelaskan pula tentang peristiwa-peristiwanya yang bisa jadi pelajaran buat kamu. Bagaimana para walinya, bagaimana para pendahulu yang mengalami situasi ini. Kamu lihat, semua orang tahu kalau suaminya Asiah itu siapa? Dia enggak pernah tuh apa jelek-jelekin lakinya. Ya, walaupun udah jelek kan. Apa yang ada dalam pikirannya ketika dia tersiksa di rumah tangga istana ini? Tuhan, buatkan aku rumah di surga. bertetanggaan dengan engkau. Coba lihat itu. Dua, permintaannya Asia. Ini perempuan anti galau ini. Kalau sudah minta dua di dunia ini. Rabbi bini li indaka baitan fil jannah. Tuhan, istana yang kulihat ini semua Fata Morgana. Buatkan untukku rumah di sorga. Bertetanggaan denganmu, lihat. Al-jar qobladar. Milih tetangga sebelum menentukan rumah. Apa? Memilih tetangga sebelum menentukan rumah. Ini perempuan bahagia. Makanya saya di setiap pernikahan kadang-kadang cuma 1 menit nasihat pernikahan saya. Atau cuma 2 menit kemarin. Padahal jalan ke tempat pernikahan itu susahnya luar biasa. Dari rumah ke lokasi. Kesasar lagi. Harus naik ojek lagi. Sampai ke sana 2 jam. Tapi di pernikahan itu saya cuma sampaikan 2 menit. Kepada semua yang hadir dan kepada kedua mempelai. Bangunlah surga di rumah. Setelah itu bangunlah rumah di surga. Setelah itu yang terakhir berjuanglah masuk surga sekeluarga. Yang pertama apa? Yang pertama bangunlah surga di rumah. Yang kedua bangunlah rumah. Yang ketiga berjuanglah masuk surga sekeluarga. Ini apa ya, happy family. Kalau suami dan istri berpikirnya begitu, insya Allah tidak ada neraka di dalam rumah. Kalaupun ada benih-benih neraka akan tumbuh, bara-bara api neraka yang akan menyala akan tumbuh langsung dimatikan bersama-sama. Betul nggak? Karena dua-duanya sudah punya visi bersama. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Perjuangan tiada henti di rumah adalah setiap ada bara api neraka yang akan menyala di rumah, langsung matikan. Apakah itu dari istri, langsung tiup matikan, langsung siram. Apakah itu dari suami, langsung hentikan, berikan nasihat. Apakah itu dari anak, langsung hentikan, siram air neraka itu. Apa? Siram bara neraka itu jangan sampai menyala-nyala di dalam rumah. Siram dengan air surgawi. Yang pertama apa tadi? Membangun surga di rumah. Membangun surga di rumah. Gimana tuh caranya? Minimal membangun surga di rumah itu. Ku anfusakum. Kalau ada benih-benih neraka bakal kamu nyalakan di dalam rumah tangga, kamu dulu yang harus mematikan api itu. Apa sih Ustaz api neraka di dalam rumah dari kamu? Yang membuat ini bisa ribut, suami sama istri bisa ribut, apa saja? Ingin disebutin satu-satu enggak tega rasanya gitu. Semua yang bisa menimbulkan masalah di dalam rumah tangga, setiap orang ku anfusakum, khususnya suami, peliharalah dirimu dulu. Apa yang membuat istri tersiksa dari seorang suami? Satu, nyinyir. Ya. Ini suami nyinyir. Mungkin sering berantem sama cebong kali ya. Udah ngomongnya kotor, menghewankan orang, gak usah lah. Saya jadi serang gak pernah saya layanin. Ya, haters kan masuk jadi follower saya. Hater itu follower sejati kata Syahrin itu katanya itu. Udahlah. Mungkin dia juga punya saluran, mungkin dia punya masalah di rumahnya. Lalu bikin sampah di medsos kita, sudahlah maafkan aja. Semakin dilayanin semakin gak benar juga. Iya. Apalagi yang membuat neraka di rumah dari suami awalnya. Selain ini tadi, saya gak paham ini apa. Ini sama ini apa bedanya? Kalau ini membahagiakan. Kalau suami kayak gini, perempuan begini gitu. Oke. Berarti kalau ingin menciptakan suasana surga di dalam rumah, ya mulai dari ini berarti. Katakan yang baik-baik. Iya. Sama istri. Ya walaupun susah kali ya, udah lama gak muji, gak romantis pula gitu kan. Walaupun perempuan kadang-kadang perlu memahami laki-laki yang gak romantis ini. Gue sih maksudnya di situ ya. Kadang-kadang nyelaknya itu romantis gitu. Nyebelin ya. Eh hitam sini gitu. Sebetulnya lagi sayang dia, cuma ya mentalnya gitulah, rada-rada kurang bagus komunikasinya. Nggak usah dibawa perasaan. Apalagi benih-benih yang membuat, sekarang saya balik, bagi suami, apa yang menimbulkan neraka di rumah dari istri? Sama juga ini juga. Ya, sama. Makanya pola komunikasi, pola komunikasi orang yang ingin membangun surga di rumah. Illa qilan salaman salama. Enggak ada laguan wala taksiman. Enggak ada perkataan sia-sia apalagi perkataan dosa. Enggak ada. Perkataan sia-sia dengan perkataan dosa enggak ada dalam rumah. Gimana sia-sia itu ya kira-kira ya. Ini perempuan minta perhatian tapi dengan cara nyinyir. Habis kamu gini gitu kan. Padahal maksudnya minta diperhatiin. Nah, yang sia-sia kayak gitu bikin nanti suami salah paham. Jangan dilakuin. Sebab ini kejadian. Istri sakit. Suami gak nemenin ke rumah sakit. 6 hari sudah di rumah sakit baru datang ke rumah sakit. Ini benar nih. Karena istrinya udah ngaji, solehah gitu kan. Mas, mungkin saya sudah terlalu tua buat kamu. Terus, saya di sampingnya lagi. Mungkin kamu butuh yang lebih muda dari aku. Ditarik keluar gue sama lakinya. Gimana menurut pendapat Ustaz? Soleh banget kan istri saya. Pengen gue gaplok deh rasanya. Ya Allah, gak paham juga bahasa perempuan. Ini gara-gara si perempuannya sih mengutarakan perkataan sia-sia. Mancing-mancing. Laki-laki tuh gak secerdas yang kamu kira. Asli saat-saat tertentu tuh goblok banget saat-saat tertentu. Apalagi laki yang jarang muji, jarang kalau ditanya seserah mama. Aduh. Ya, pengen cabein deh mulutnya rasanya. Siapa-apa cuma ngomong seharian gitu. Ya enggak gitulah. Ajarin sama suami bagaimana cara mencintaimu. Ajari dia. Mas, aku tuh maunya kalau pagi-pagi kamu sayang aku, caranya gimana? Cariin aku kutu. Ah gitu misal. Misalnya. Kutuan istrinya. Orang kampung dulu kan pagi-pagi suaminya udah pergi kan cari kutu di atas tangga kan berderet gitu. Kayak monyet di pohon gitu kan. La haula wala quwata illa billah. Ini saya ambil kesempatan ini untuk penerangan keluarga lah ya. Ada semua aturannya. Sampai mana tadi bahasannya? Bahasan kita bagaimana membangun surga di rumah. Iya, bangun surga di rumah. Suasana surgawi itu kan pola komunikasinya peace, damai. Iya. Enggak ada pola komunikasi saling mengungkit, saling menyakiti, saling menghujat, enggak ada. Udahlah, diem. Kalau lagi salah satu lagi error, yang lain, diem. Kalau api dipakai api, udah kebakar sudah. Apalagi yang membuat di rumah jadi neraka? Intinya semua kemaksiatan yang kita lakukan, ya semua kemaksiatan yang kita lakukan itulah benih-benih neraka. Semua ketaatan itulah benih-benih surga dan kebahagiaan di dunia. Jelas. Tapi hidup memang tidak selalu mulus. Seperti wajah yang harus berjerawat misalnya. Kadang-kadang konflik itu perlu. Kadang-kadang konflik itu perlu. Kesalahan tiba-tiba, ya dinamika berumah tangga itu sangat-sangat luar biasa. Lagi enak-enaknya tiba-tiba ribut. Gara-gara apa coba? Gara-gara ada yang jatuh. Prang gitu. Udah. Jadi masalah gak itu? Dicarilah kesalahan kiri. Rumah tangga itu dinamikanya luar biasa. Beda dengan kantor. Kalau kantor itu kan karena aturannya udah jelas gitu ya. Yang melanggar pecat, kalau di rumah kan gak bisa. Ya. Apalagi jadi suami, ya udah ketahuan semua belangnya sama bini. Untuk mengambil keputusan yang besar kadang-kadang juga takut juga karena bini gue tahu siapa gue kan gitu. Begitu juga sebaliknya. Jadi sangat dinamis. Cara yang paling tepat adalah memperbanyak ketaatan di rumah. Bahasa kasih sayang di rumah. Suami yang lagi marah-marah, hadapi dengan kasih sayang. Jelas? Jelas enggak? Apa yang jelas? Ya suami lagi marah nih, lagi error, nyinyir terus, semua di komen. Dan komennya nyiri semua. Istri harus bagaimana? Hah? Diam juga kadang-kadang capek ya. Ya katakan subhanallah. Subhanallah, astagfirullah, iya mas gitu kan. Tapi dengan suasana yang tetap adem di dalam hati. Ya. Ini saya bercerita gini karena memang banyak kasus ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat lah. Yang paling beruntung adalah orang-orang yang senantiasa berpegang pada Alkitab wal hikmah, kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah. Udah, apa yang menjadi kewajiban kamu? Kamu juga sebagai suami kadang-kadang punya istri ya, susah ya. Istri kan lu punya agama sebelum kawin sama lu. Susah, dia udah besar sama keluarganya dan kamu ketemu dia sudah terlanjur keras gitu. Gak usah senyum-senyum gitu, Ji. Kalaupun merasa simpen aja gitu. Ya, istri itu ya sudah begitu dari sononya. Ya. Tetapi di sini ya inzukum bih. Allah kasih pengajaran sama kamu. Ebima anzala alaikum. Wa hadha mimma yuqawwi annal murad bil hikmah asrarus syariah li'annal ma'idah bibayanil hukum wal hikmah. Menarik sekali. Allah memberikan pengajaran kepada kamu ya yudhukum bih itu dengan apa yang diturunkannya yaitu Alkitab. Falkitabu fihi al hukum. Di dalam Alkitab itu ada hukum sekaligus ada hikmah di dalamnya. Bayanu hikmatillahi fi awamirihi wa nawahihi. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan maksud-maksud daripada hikmah ini. Ya. Wa kilal maknayaini sahih wa lihada qala atau saya maaf. Yang disebut dengan hikmah di sini, ya wahada mimma yuqawi annal murad bil hikmah asrarus syariah. Di antara yang dimaksud dengan hikmah di sini adalah rahasia di balik syariat agama itu. Kalau aturan agama itu yang kita ikuti, insya Allah solusinya dapat. Misalnya nih, kalau komunikasi dalam rumah tangga buntu, kamu perempuan datang ke keluarga pihak laki-laki yang bijaksana. Curhat aja sama keluarganya. Yang kamu anggap orang itu bisa menjadi problem solver buat kamu. pamannya kah, ya, yang dulu waktu nikah dia menjadi saksi buat kamu. Kalau tidak ada juga, ya cari orang lain yang kamu anggap saleh dan bisa memberikan solusi. Karena kalau teori Qur'annya, syariatnya, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Panggillah utusan dari pihak laki-laki yang bijaksana, pihak perempuan yang bijaksana, iyurida islahan, kalau keduanya menghendaki perbaikan, yuwaffiqillahu bainahuma, Allah akan turunkan malaikatnya dan terjadilah persesuaian di antara keduanya. Semua rumah tangga pasti ada masalah. Semua rumah tangga pasti pernah mengalami goncangan. Tapi yang berbeda adalah ada rumah tangga yang mampu melewati masa-masa sulit itu karena dia mendapatkan pertolongan Allah gara-gara dia mengikuti syariat Allah. Sementara yang satu pecah belah berantakan, berkepanjangan sampai anak dan cucu karena dia tidak mengikuti syariat Allah dalam penyelesaiannya. Di sinilah hikmah itu. Saya katakan tadi, suami yang zalim terhadap istri di masa jayanya akan dibalas. Karena orang yang melanggar syariat Allah, ada hikmah lain, ujung-ujungnya nanti sengsara kamu. Enggak akan bahagia kamu. Selalu ada masalah dalam kehidupan kamu. Ini yang disebut dengan hikmah dalam makna lain. Kenapa menggunakan kata-kata ya'idzukum bih? Sebetulnya wa'adz di sini nasihat. Jadi nasihat yang disertai dengan pelajaran. Itu. Jadi yang kata-kata mau'idzah itu biasanya mengandung hukum, memberikan hikmah, memotivasi, kadang-kadang juga memberikan ancaman secara hukum. Supaya kebodohan tentang sesuatu itu hilang. Itu yang disebut dengan mau'idzah. Mau'idzah itu konten mau'idzah. Kalau dalam bahasa agama, mau'idzah itu nasihat dalam bahasa mau'idzah di dalam Al-Qur'an ya'idzukum bih, menginformasikan tentang hukum, menjelaskan tentang hikmah. Di situ ada terhib, memotivasi, juga ada terhib, ada juga mengancam. Puncaknya adalah seseorang itu kemudian tidak lagi bodoh terhadap sesuatu yang sedang dihadapi. Itu mau'idzah. Mau'idzah hasanah itu. Apa konten mau itu hasanah? Satu, beri siapa? Mungkin saking kagumnya dengan pelajaran sampai gak nyambung gitu ya. Jadi gini. Susah ya diajak berat gak nyambung. Diajak ringan kemana-mana. Mungkin pada belum mandi sore kali ya. Udah makan malam belum sih? Soalnya udah gak bisa makan lagi, udah kemalaman ini. Lang sahur lah ya. Begini. Kalau kamu ingin memberikan nasihat, katakan di sini, mau'idzah hasanah itu kontennya satu, berisi penjelasan tentang hukum. Yang kedua, berikut hikmahnya. Hikmah di balik hukum yang kamu jelaskan itu yang namanya mau'idzah. Yang ketiga, di situ ada terhib, ada motivasi. Tapi di situ juga ada terhib, ada ancaman. Ada ancaman, jadi hukum, hikmah, motivasi, ancaman. Goals-nya, yazulul jahl. Mau'idzah, dikatakan mau'idzah adalah kalau seorang itu kemudian tidak lagi bodoh. Artinya dia mengetahui persoalan yang sedang dihadapinya ini. Jadi hilanglah kebodohan itu tentang sesuatu. Itu mau itu. Goals-nya tidak lagi bodoh terhadap satu-satu hal yang sedang dihadapinya. Dia menjadi mengerti, menjadi faham. Itu yang disebut dengan mau itu. Mau itu. Ya itu kumbi. Wattakullah, dan bertakwalah kamu dalam segala urusan. Wa'lamu anna Allah bikulli syai'in alim, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Karena Allah Maha mengetahui, maka dijelaskanlah kepada kamu tentang aturan-aturan hukumnya. Jangan menjalani hidup ini mengikuti maunya sendiri. Jangan. Jadilah orang yang berpegang ketat kepada aturan-aturan Allah. Enggak apa-apa dibilang kaku. Mendingan kaku daripada enggak pegang aturan. Ya, enggak apa-apa dibilang kaku. Yang penting berpegang pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Selesai ayat berapa? 231. Mau lanjut atau pertanyaan? Silakan kalau tanya jawab. Suaminya belum mau baca Quran. Apa boleh ditinggal sama istri? Waduh. Berat juga pertanyaannya ini. Cara berpikirnya maksudnya enggak begitu. Jadilah istri yang mendakwai suami. Udah ngelakuin tapi biasanya belum paham. Bagaimana caranya sampai dia mau baca Quran? Mungkin juga targetnya ketinggian. Ya. Dia mau usaha saja. Ini begini. Ya wahai para istri. Di satu kota saya enggak mau jelaskan, ada satu masjid. Itu isinya bapak-bapak itu belajar Quran alif ba ta lebih 1000 orang. Setelah saya coba tanya-tanya, ini muridnya orang sekitar sini? Enggak ada orang sini, Ustaz, ini orang jauh semua. Loh kok bisa? Dia malu kalau di masjid tetangganya. Banyak loh suami-suami kayak begini. Ya jadi istri ini mesti kadang-kadang juga faham dulu suami itu bagaimana. Jangan terlalu saklek menuntut. Ya. Ya mesti sabar. Suami itu punya cara sendiri barangkali nanti cara dia menuntut ilmu. Kalau satu cara kamu gak bisa, pakai cara lain. Terus sampai dia mau menampakkan dirinya bahwa dia ternyata udah bisa baca Quran. Boleh jadi dia belajar di tempat lain. Dan banyak hal seperti itu. Guru-guru ngaji dipanggil ke kantor, istrinya gak tahu. Sebab kalau ketahuan sama istri dia malu. Ada yang begitu. Ada yang janjian pulang kantor sama guru ngajinya. Nah jadi barangkali istri juga perlu kreatif mencarikan. Jangan harap suami mau belajar ngaji di depan anak-anak, itu susah. Susah. Apalagi dari awal, sementara anak udah sekolah Islam gitu, istrinya sadar anak sekolah Islam, bapak suruh belajar di depan anak, waduh. Gengsi habis. Walaupun ini salah, tapi kesesatan itu terjadi. Ya. Jadi istri harus sabar. Sabarnya yang banyak. Ya. Jadi kalau nanti beli gado-gado, sabarnya yang banyak. Ada yang lain? Lima belas menit lagi. Tanggal 11 saya tunggu. Siap hadir? Untuk Baitul Maqdis. Dan siap pula menjadi panitia ya. Ya. Perempuan bagian keamanan, laki-laki konsumsi. Ini keamanan akhwat, ini konsumsi bapak-bapak. Kita maksudnya. Sampai sholat Jumat selesai. Dari sholat subuh. Sholat Jumat di situ. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sekian. Jadi pulangnya lebih cepat, 15 menit. Setuju? Kalau enggak, saya bacain satu kitab. Dari 10 tema mana yang saya mau bacakan? Ya, kamu pilih ya. Sedikit, insya Allah sedikit, menghabiskan waktu 10 menit. Mau tema yang mana? Satu, mempertimbangkan maslahat dari keputusan talak. Dua, hanya menjatuhkan talak ketika khawatir tidak dapat menjalankan hukum Allah. Atau tiga, tidak menjatuhkan talak dengan niat menyusahkan istri. atau 4, hanya menjatuhkan talak karena alasan yang kuat. Atau 5, tidak menjatuhkan talak 3 sekaligus. 6, menghadirkan saksi ketika menjatuhkan talak. 7, menjatuhkan talak ketika tidak sedang marah. 8, menjatuhkan talak dengan niat menceraikan istri. 9, menjatuhkan talak sesuai dengan tuntunan syariat. 10, menjatuhkan talak dengan cara yang baik. Mau yang mana? Tujuh, sembilan. Saya tampung semuanya. Nah, akhirnya 10 juga nanti jadinya. Oke. Menjatuhkan talak sesuai dengan tuntunan syariat ya. Nomor 9. Bagaimana sih aturan mainnya? Menjatuhkan talak sesuai tuntutan syariat. Talak yang dijatuhkan oleh seorang suami harus berupa talak yang diizinkan oleh syariat, bahkan dengan cara, bukan dengan cara yang diharamkan ataupun bid'ah. Seorang suami harus mengetahui kapan talak itu boleh dijatuhkan berdasarkan masa penjatuhan talak yang syar'i. Dasarnya adalah firman Allah di dalam surat At-Talaq ayat 1. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Hai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu yang mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Kapan talak itu boleh dijatuhkan? Ketika si istri mampu menghadapi masa iddah dengan cara yang wajar. Jangan lagi stroke lu cerai. Jangan lagi haid ditalak. Jangan lagi nifas ditalak. Jangan lagi hamil ditalak. Ada aturan-aturan main. Maksudnya, pada waktu kaum wanita siap menghadapi masa iddah, dengan kata lain, hendaklah talak dijatuhkan ketika mereka bisa mulai menjalani masa iddah tersebut. Jadi suami dianjurkan untuk menceraikan istrinya sewaktu ia suci dan sebelum berhubungan intim lagi dengannya. Menceraikan istri yang sedang haid hukumnya haram. Larangan ini ditegaskan oleh Nas Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Tidak ada perbedaan pendapat tentang keharaman perbuatan tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu agar merujuk kembali istri yang diceraikannya pada masa haid. Beliau SAW membacakan ayat di atas kepada sahabatnya itu guna menjelaskan kandungan hukum di dalamnya. Selain itu, Rasulullah SAW hendak memberitahukan bahwa talak tidak disyariatkan pada masa haid atau pada masa suci, tetapi istri sudah disetubuhi lagi oleh suaminya. Ini udah suci nih. Waktu haid kan gak ditalak. Pas suci dipakai dulu baru ditalak. Gak boleh begitu. Sesungguhnya talak disyariatkan pada saat istri siap menghadapi masa iddah. Maka dari itu, hendaklah suami menceraikannya pada masa suci dan sebelum disetubuhi lagi. Karena yang terjadi perempuan sakit. Itu sakitnya luar biasa perasaannya itu. Dalam kitab Al-Mudawwana terdapat riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, siapa yang ingin menjatuhkan talak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, hendaklah menceraikan istrinya dengan talak satu pada masa suci sebelum disetubuhinya lagi. Kemudian, hendaklah menjauhi wanita yang sedang menjalani masa iddah itu. Apabila ia hendak merujuknya, maka boleh dilakukan pada masa iddah tersebut. Adapun apabila si wanita telah menjalani iddah selama 3 kali haid, berarti statusnya pun berubah menjadi talak bain atau sugra. Jika demikian keadaannya, maka ia harus meminang dan menikah lagi dari awal seperti laki-laki lain yang hendak menikahi wanita itu. Ini kalau sudah 3 kali masa haid, nggak dirujuk lagi. Ini salah satu pendapat, tapi masih tolak satu. Ya, masih tolak satu, misalnya sudah 3 kali masa haid, terus mau diambil lagi istrinya, ya harus menikah lagi. Ini salah satu pendapat. Itu dalam kitab Al-Mudawwana. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, inti masalah ini adalah Allah Azza wa Jalla tidak menyukai talak. Pasalnya, talak dapat menghancurkan hati seorang istri, hanya menuruti keinginan iblis musuh Allah, serta menjauhkan ketaatan kepada Allah melalui ikatan pernikahan yang diwajibkan atau yang dianjurkan. Di samping itu, talak bisa menjerumuskan kedua belah pihak, baik istri maupun suami, kepada perbuatan jahat, maksiat, dan kerusakan-kerusakan lain yang timbul akibat perceraian. Namun di sisi lain, talak terkadang dibutuhkan oleh suami atau istri dan dapat menimbulkan kemaslahatan tertentu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan talak dengan prosedur atau ketentuan yang bisa mendatangkan maslahat dan dapat menolak mudarat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan cara di luar prosedur tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkannya dalam format yang paling baik dan akan mendatangkan kemaslahatan bagi seorang suami atau istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan suami agar menjauhkan talak atas istrinya pada masa suci sebelum disetubuhi dengan talak satu. Kemudian ia menjauhi wanita itu hingga berakhir masa iddahnya. Selanjutnya, apabila pertikaian yang terjadi di antara kedua pasangan sebelum masa iddah berakhir tidak sirna juga, maka suami mempunyai kesempatan untuk merajut kembali benang yang kusut dan mengembalikan kondisi rumah tangga seperti sedia kala. Sebaliknya, hendaklah suami menjauhi istri sampai masa iddah berakhir seandainya sudah tidak ditemukan titik temu lagi. Setelah bercerai, jika suami masih tertarik dengan istri pertamanya itu, ia harus meminangnya kembali dan memperbarui akad nikah berdasarkan keridhaan si wanita. Adapun jika sudah tidak tertarik lagi kepadanya, ia bisa menikah dengan wanita lain yang disukainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan iddah selama 3 quru dengan tujuan agar suami mendapat kesempatan yang lebih banyak untuk menimbang dan memutuskan sikap yang terbaik. Inilah tata cara talak yang disyariatkan dan diizinkan Allah. Allah tidak membolehkan suami menceraikan istrinya dengan talak bain sekaligus sesudah bercampur, kecuali dalam konteks hulu, kecuali istri yang minta dilepaskan. Itu bisa langsung 3 itu. Jadi enggak ada istri minta di hulu gitu, berarti hulu 1 enggak ada, hulu 2 enggak ada. Kalau istri yang minta dilepas itu langsung 3 jatuhnya. Kalau suami bisa talak 1, talak 2 bisa dirujuk. Tapi kalau perempuan yang minta cerai itu langsung jatuh 3 itu. Maka hati-hati perempuan. Suami yang telah menceraikan istrinya 2 kali masih memiliki kesempatan talak sekali lagi. Apabila ia telah menjatuhkan talak ketiga, maka istrinya telah diharamkan sebagai bentuk sanksi atas keputusan tersebut. Ia tidak boleh kembali kepada istri yang telah diceraikannya hingga wanita itu menikah dengan laki-laki lain dan keduanya harus sudah pernah bercampur atau bersetubuh. Kemudian suaminya yang baru tersebut meninggal dunia atau menceraikannya. Oleh sebab itu, bila mana seorang suami mengetahui bahwa kekasihnya itu bisa jatuh ke tangan laki-laki lain dan bisa menjadi milik orang lain, niscaya ia akan menahan diri untuk tidak menjatuhkan talak. Ini salah satu hikmahnya. Kenapa setelah talak 3 tidak boleh menikah lagi sebelum dia menikah dengan yang lain dan sudah bercampur. Karena bagi laki-laki kadang-kadang itu juga sebuah ancaman yang malah menyakitkan. Ini satu tema. Sebetulnya rugi kalau enggak banyak temanya. Ini baru satu tema. Jadi banyak sekali pengetahuan. Tapi mengingat waktu, ya. Jadi takut nggak nikah nih setelah ini? Hah? Masih semangat nikah? Masih semangat nikah? Takbir. Jangan sesudah dari sini malah takut lagi nikah ya. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamis depan libur enggak? Tanggal 10 Mei hari libur nasional memang itu kan? Hari apa tuh? Ya saya tahu.